Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid, masih pembahasan bab majaa fi riya, bab tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara riya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah marfu'an, qala Allahu ta'ala, ana agna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, makna marfu'an berarti ya bersam atau dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah al-hadis al-qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ana agna syuraka'i an syirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan syarikat sekutu. Tidak membutuhkan tandingan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ghani. Ya. Ghaniyun an khalqih. Allah Subhanahu wa ta'ala ghani dan tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan syarikat, sekutu dalam perkara ibadah, dalam perkara penciptaan, dalam perkara pemberian rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Siapa yang dia beramal dengan suatu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, amalan di sini nakirah fi siyaqi syart. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, berarti mencukup seluruh amalan, ya. Fata'ummu ayya amalin min salatin aw siyamin aw hajjin aw jihadin aw ghairi, mencakup seluruh amalan, apakah itu salat, puasa, haji, jihad dan selainnya. Dia melakukan amalan asyraka ma'i fihi ghairihi, dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selainku, menyekutukan aku, ya, pada amalan tersebut dengan selainku. Ay qasada bi amalihi ghairi minal makhlukin, yaitu dia bermaksud dengan amalannya tersebut selainku dari kalangan makhluk. Ya, dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi untuk Allah dan juga selain Allah, diduakan. Ya, ini amalan yang di situ tercampur dengan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya tersebut. Ai lam aqbal amalahu bal atrukuhu lidzalikal ghair. Yaitu aku tidak menerima amalannya tersebut dan aku, ya, biarkan amalan tersebut dengan selainku. Baik. Berarti amalan yang tercampur padanya kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya. Waqad yasilu hadha syirku ila hadil kufri fayatrukullahu jami'a a'malihi li'anna syirka yuhbitul a'mala idha mata alaihi. Dan bisa jadi kesyirikannya itu sampai pada batas kekufuran, artinya dia sudah melakukan kekufuran, yaitu syirik akbar. Ya, yang dengan sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seluruh amalannya, yaitu gugur seluruh amalannya dengan disebabkan dia melakukan kesyirikan akbar. Ini salah satu poin yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya, ini sudah kita bahas beberapa poin yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Di antara perbedaannya adalah syirik akbar itu menggugurkan seluruh amalan seorang hamba. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya amalan makan gugur dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya, sementara kalau syirik asghar, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, amalan yang gugur adalah amalan yang terkena atau tercampur kesyirikan, syiriknya syirik asghar. Seperti apa? Seperti kalau di situ tercampur dengan riya, yasiru riya sebagaimana sudah kita rinci. Ya. Maka yang gugur adalah amalan yang terkena riaknya saja. Tapi kalau syiriknya sampai pada syirik akbar, maka menggugurkan seluruh amalan sebelumnya. Lianna syirka yuhbitul amal, karena kesyirikan itu menggugurkan amalan-amalan. Idza mata alaihi, kalau dia mati di atas kesyirikan tersebut, yaitu kalau dia belum bertaubat dari kesyirikannya. Ya, adapun kalau dia bertaubat dengan taubatan yang nasuha atau taubat yang benar, memenuhi syarat-syaratnya, maka innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Yang dimaksudkan bahwasanya dosa kesyirikan itu tidak diampuni adalah kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat dan masih membawa dosa kesyirikan tersebut. Qala wal muradu bisyirkihi amaluhu alladhi asyraka fihi wa laysa al muradu syarikah. Dan yang dimaksudkan dengan kesyirikannya di sini adalah amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya, itu amalan kesyirikannya tersebut, bukan dengan sekutunya tadi. Li'anna syarik alladhi asyraka bihi ma'allahi kan la yatrukuhu kaman asyraka nabiyan awwaliyan, fa inna allaha la yatruku dhalika nabiyya wal wali. Karena kalau yang sekutunya yang dijadikan tandingan untuk Allah, misalnya dia menjadikan seorang nabi atau wali, orang saleh sebagai tandingan Allah, ya itu bukan kesalahan atau orang saleh tersebut, kesalahan orang yang melakukan kesyirikan. Ya, dan Allah tidak meninggalkan dengan sebab kesalahan orang yang menyekutukan Allah dengan seorang nabi misalnya, meninggalkan nabi tersebut, tidak. Ya, makanya dikatakan taraktuhu wa syirkahu, kata Syaikhul Utsaimin, syirkahu ai amaluhu alladhi asyraka fi. Amalannya aku tinggalkan dia beserta kesyirikannya, yaitu amalan yang terkena kesyirikan. Qala wa istafadu min hadzal hadis, masih kalamnya saya Ibnu Saimin, bayanu gina al-awwal atau al-ula bayanu gina Allah Ta'ala liqaulihi ana agna syuraka'i anis syirk. Penjelasan akan kemahacukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah tidak memerlukan, sama sekali tidak memerlukan dan tidak membutuhkan hamba-hambanya, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan sekutu. Ya, ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun an khalqihi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan maha cukup dan tidak membutuhkan dari hamba-hambanya, membutuhkan makhluk. Ya, maka kalau ada yang mengatakan Ketika kita katakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian ada yang membantah, "Oh, enggak boleh kita mengatakan demikian." Karena kalau kita mengatakan demikian, berarti kita mengatakan Allah membutuhkan makhluk-Nya, sementara Allah tidak butuh makhluk-Nya. Ya. Maka kita takwil istawa menjadi istaula, menguasai arsy-Nya. Bagaimana bantahannya? Yang berpikiran bahwasanya Allah membutuhkan arsy-Nya siapa? Ya. Dia yang mikir sendiri, dia yang bantah pemikirannya sendiri, sementara orang enggak mikirkannya demikian. Ya. Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, itu ayat. Ditambah 6 ayat yang lainnya, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yaitu kehendak Allah. Terserah Allah. Ya. Allah berkehendak untuk beristiwa di atas arsy-Nya. Bukan karena Allah butuh terhadap arsy-Nya, enggak ada yang mengatakan demikian kecuali kalian. Yang kemudian kalian bantah sendiri. Ya. Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk-Nya. Allah tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh arsy. Ya. Tapi kalau Allah beristiwa di atas arsy, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah, ya, terserah Allah mau berkehendak dan melakukan apa. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. As-saniya bayanu. Baik. Bayanu idhami haqqillahi. Baik, yang pertama masih. Bayanu ginallah. Allah maha kaya, maha cukup, maha tidak butuh terhadap makhluk-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, ana adna syuraka'in syirk, aku yang paling tidak membutuhkan terhadap sekutu. Kalau makhluk, kalau kita mungkin membutuhkan sekutu, membutuhkan teman, membutuhkan orang yang membantu kita, tapi Allah sama sekali tidak. Ya, Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Karena Allah ghani. As-saniyah bayanu idhami haqqillahi wa annahu la yajuzu li ahadin an yushrika ahadan ma'allahi fi haqqih. Penjelasan akan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menyekutukan, ya, menjadikan apapun dan siapapun menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. As-salisah butlanul amali alladhi sahabahu riya liqaulihi taraktuhu wa syirkahu. Batalnya, gugurnya amalan yang disertai dengan riya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia beserta kesyirikannya. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salisatu ar-rabi'atu tahrimu riya, haramnya riya. Lianna tarkal insani wa amalahu wa adama qabulihi yadullu alal ghadab wa ma aujabal ghadab fahuwa muharram. Karena ditinggalkannya seseorang beserta amalannya dan tidak diterimanya amalannya tersebut menunjukkan akan kemurkaan Allah. Dan apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah haram. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, Wa an Abi Sa'id marfu'an. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masiihid dajjal? Qalu bala, qala asy-syirkul khafi. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi, rawahu Ahmad. Dan dari Abu Sa'id, itu Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an, yaitu sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah kalian aku sampaikan, ya, khabarkan tentang perkara yang bima huwa akhwafu alaikum indi, perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian, ya, daripada al-masih dajjal, daripada al-masih ad-dajjal. Ini menunjukkan apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada para sahabat ini suatu perkara yang luar biasa, suatu perkara yang besar, suatu perkara yang dahsyat, suatu perkara yang sangat dikhawatirkan terjadi kepada para sahabat, bahkan daripada fitnah Masih Dajjal. Dalam keadaan fitnah Dajjal itu adalah a'zam, ya, a'zamul fitan, fitnah yang paling dahsyat yang terjadi nanti di akhir zaman, ya. Hanya mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari fitnah Al-Masih Dajjal, ya. Tetapi ternyata di situ ada hal yang lebih ditakutkan terjadi kepada, bahkan kepada para sahabat, ya, yang mereka adalah dzurwatul mu'minin, puncaknya orang-orang yang beriman itu adalah para sahabat, ya, mereka generasi terbaik. Kalau Rasulullah SAW khawatir para sahabat terjatuh pada perkara ini, harusnya kita sadar diri, berarti kita lebih harusnya lebih mengkhawatirkan diri-diri kita, ya, karena kemungkinannya jauh lebih besar untuk terjatuh pada perkara yang Rasulullah SAW takutkan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Qalu bala, para sahabat mengatakan bala, tentu. Maka beliau mengatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, ya, syirik yang tak terlihat, kesyirikan yang tidak nampak secara kasat mata, bahkan, ya, bisa jadi seorang yang melakukannya, ya, sadar gak sadar dia melakukannya, dia menyangka dirinya ikhlas padahal sudah terjatuh pada kesyirikan. Ya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan seperti apa rayapan semut di batu yang licin, enggak kelihatan, tidak terlihat, tidak tercium, tidak terdengar, ya, tidak terdeteksi dengan indera kita. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ini susah sekali, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang beriman. Yaqumur rajulu fayusalli. Beliau menyebutkan contohnya. Yaqumur rajulu, seorang berdiri dia salat. Fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia membaguskan salatnya. Baik. Membaguskan salat, ya, sudah semestinya dong. Membaguskan salat dalam artian kita sesuai dengan rukun-rukun salat, ya. kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, sudah semestinya ya. Dan ini menjadi baik kalau apa? Kalau lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tapi yang menjadi masalah di sini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lima yara min nadari rajulin ilaihi, karena dia mengetahui ada orang yang melihat dia ya. Jadi dia memperbaiki atau memperbagus sholatnya, memperindah sholatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dia tahu ada orang yang melihat dia ya. Apa ini? Riya. Kenapa dikatakan sirkul khafi? Karena letaknya di hati. Ya, berdasarkan ini, syirik itu terbagi dua, syirkul jali dan syirkul khafi. Ya, jali itu yang kelihatan, yang tampak. Ya, yang terdeteksi dengan indera kita. Ya, contohnya apa? Contohnya al-halaf bi ghairillah. Ya. Seorang bersumpah dengan selain Allah. Seorang bersumpah dengan selain Allah, kita dengar ucapan dia. Ya, demi Allah, demi Rasulullah misalnya. Demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya yang salah. Ya. Dia bersumpah. Ya, demi bapak ibuku misalnya. Ya, ini sumpah selain nama Allah. Sumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik di sini adalah syirik asghar, seperti yasiru riya. Tetapi dia terucap, terdengar oleh orang yang mendengarnya. Ya. Maka dia syirkun jali. Atau perkataan ya, masya Allah wa syi'ta. Ini akan ada pembahasannya. Ya. Wah, ini karena Allah ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Ini karena Allah dan karena kamu. Ini kadang-kadang orang yang tidak paham ilmunya menyangka kalau diurutkan demikian sudah benar. Ya. Wah, ini karena Allah dan karena kamu, dan itu musyarakah. Menunjukkan makna yang sama, seimbang. Ini tidak boleh. Ya, katakan, wah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian karena kamu. Ada kemudiannya, menunjukkan urutan, tingkatan. Bahwasanya kehendak kita, kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Syahidnya di sini adalah syirkun jali, syirik asghar, ya, syirik fil lafad. Tetapi apa yang ada di dalam hati, siapa yang tahu? Ya, apa yang ada di dalam hati, siapa yang tahu? Ya, orang dia memperbagus sholatnya, ya memang harusnya demikian kan? Orang yang melihat ya orang biasa saja. Tapi apa yang menjadi niatnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian dirinya. Ya, ternyata dia berniat karena apa? Karena dia memperbagus sholatnya karena dia tahu orang melihat dia. Assalamualaikum. Ya, dan ini bukan perkara yang mudah sekali lagi. Untuk membereskan niat. Jangan-jangan sekali-sekali kita menganggap mudah. Ya. Ya, kita perbaiki diri-diri kita. Untuk senantiasa ikhlas dalam setiap amalan, ya, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya juga takut karena Allah, mengharap kehalanya bukan juga mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk, bukan karena takut makhluk, bukan karena mengharap imbalan dari makhluk. Baik. Qala, ini perkataan ba'du salaf, sebagian salaf, ya, yang berkaitan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Walidzalika qala ba'du salaf ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas. Dan tidaklah jiwaku berjuang terhadap sesuatu seperti perjuangannya untuk ikhlas, ya, seperti perjuangannya untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya, ya, menunjukkan bahwasanya seorang untuk betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan perkara yang ringan dan bukan perkara yang dianggap enteng. Ya. Banyak sekali dari kita para ulama yang mereka memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sahih Al-Bukhari, Riyadhus Shalihin, ya, Al-Arba'in, Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Untuk pertama kali yang dibahas adalah bagaimana kita membereskan niat kita terlebih dahulu. Ya. Membenarkan, dikoreksi dulu niat kita. Karena apa ini? Ya, kita ibadah karena Allah atau karena apa? Ya, kita duduk di sini karena Allah atau karena apa? Ya, dakwah kita karena Allah atau karena apa? Puasa kita karena Allah atau karena apa? Dari awal dikoreksi dulu, dibenarkan dulu, supaya ketika kita masuk kepada amalannya, ya, itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan, akhwafu ma alaikum indi, ya, minal masih dajjal asyirkul khafi. Perkara yang paling aku takutkan, ya, terjadi pada kalian lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada masih dajjal terjadi pada para sahabat, yaitu asyirkul khafi. Ya, asyirkul khafi. Apa itu asyirkul khafi tadi? Yang tidak terlihat, yang ada dalam hati, yang bahkan, ya, seperti semut yang merayap. Karena itu sekali lagi beliau mengajarkan doa kepada kita, ya, berlindung dari perkara kesyirikan ini. Apa doanya? Sering kita ulang ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, doa seperti ini jangan lupa kita untuk senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau memang ternyata ada hal-hal yang tidak kita sadari, kurang ikhlas kita dalam suatu amalan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku, ya, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari melakukan kesyirikan kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun kepadamu, lima la a'lam, terhadap apa yang tidak aku ketahui. terhadap apa yang tidak aku sadari. Qala fihi masail. Ya, kita baca cepat saja masailnya. Ya, kemudian kita anggap selesai pelajaran kita atau bab ini. Al-ula tafsiru ayatil kahf. Ya. Yang pertama tafsir dari ayat Al-Kahf. Surat Al-Kahf ayat 110. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, bahwasanya di situ dijelaskan tentang yang pertama, bahwasanya tauhid adalah hal yang paling utama diwahyukan kepada nabi, dan di antara syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas, falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Asani al-amru al-adhim fi raddil amali shalih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Ini adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang besar yaitu ditolaknya amalan soleh, yaitu amalan yang harusnya menjadi amalan soleh, kalau tercampur dengan sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah. Di situ kita jelaskan tadi hadis yang kedua. Ya, anakna suraka an syirki man amila amalan. Ya, asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ats-tsalitsah dzikru sabab al-mujib li dzalika wa huwa kamalul ghina. Ya, penyebutan sebab kenapa Allah tidak membutuhkan kesyirikan atau tidak membutuhkan sekutu, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Cukup, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ar-rabi'atu anna minal asbab annahu ta'ala khairu syuraka. Dan di antara sebabnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khairu syuraka. Ya, adalah yang paling baik. Yang dimaksudkan khairu syuraka di sini ai tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-rabi'a minal asbab, tayib, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi minar riya. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya dari riya, dari terjatuhnya mereka pada perkara riya. Tidak ada yang menjamin mereka jatuh, bahwasanya mereka selamat semuanya. Kalau para sahabat aja tidak terjamin mereka jatuh pada perkara syirik asghar atau syirik khafi, apalagi kita. Ya, harusnya ini menjadi perhatian lebih bagi kita. As-sadisa annahu fassara bidzalika fassara dzalika bi annal mar'a yusalli lillah. Lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari rajulin ilahi. Ya, bahwasanya beliau mentafsirkan, yaitu syirkul khafi, dengan mencontohkan seorang itu salat karena Allah. Salatnya awalnya karena Allah, dia salat. Tetapi dia membaguskan salatnya bukan karena Allah, tetapi karena ada orang yang melihat dia salat sehingga dia baguskan. Maka itu termasuk syirik khafi, yaitu ar-riya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan dari bab maja'a minar riya. Insyaallah kita masuk pada pertemuan berikutnya, bab yang selanjutnya, minasyirki iradatul insan bi amalihid dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah seorang itu menginginkan dari amalannya itu perkara dunia. Ya, bedanya dengan kesyirikan, dengan riya apa? Kalau riya, dia ingin dipuji saja. Kalau ini dia dipuji atau enggak masalah, bukan itu jadi problem. Yang penting dia dapat imbalan dari perkara dunia. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, dan juga rinciannya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.